Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang rahimakumullah. Beberapa menit ke depan, sebentar saja, hanya sesaat, marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah padatnya rutinitas dan banyaknya aktivitas kita pada hari ini. Karena tidak mungkin, dan jangan sampai terjadi dalam aktivitas dan kegiatan kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, istri beliau, ibu kita, yadhkurullaha fi kulli ahyanih, itu selalu mengingat Allah dalam semua dan setiap kesempatan. Pada saat berdiri, berjalan, duduk, berbaring, akan memulai dan akan mengakhiri kegiatan apapun, itu selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, banyak kegiatan kita, benar juga banyak tugas dan kewajiban kita. Tetapi tugas dan kewajiban kita yang paling besar adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kaisar Romawi menangis, terlihat bersedih, diam, memikirkan sesuatu yang berat. Itu terlihat oleh orang-orang yang dari sekitarnya. Ada yang bertanya kepada Kaisar Romawi, Masya'nul Malik, kenapa Anda terlihat sedih dan merasa kehilangan? Qala wa ma tadri ma hadath? Qultu wa ma hadath? Kaisar Romawi bertanya kembali, memang kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi? Saya jawab, memangnya apa yang terjadi? Percakapan ini antara Kaisar Romawi dengan seorang utusan kaum muslimin yang membicarakan tentang pertukaran tawanan perang. Qala mata ar-rajul salih. Kaisar Romawi menjawab, hari ini ada orang soleh meninggal dunia. Qultu man? Saya bertanya, loh, memang siapa yang meninggal hari ini? Qala Umar bin Abdul Aziz. Yang meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah umat Islam. Musuh, bahkan pucuk pimpinan tertinggi dari musuh waktu itu, Kaisar Romawi, sedih dan merasa kehilangan lawannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah umat Islam. Dihormati, disegani, dimuliakan. Jangankan kawan, lawan pun segan. Itu untuk menunjukkan serta membuktikan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala adalah orang baik, orang saleh. Tsumma qala Malikur Rum, kemudian Raja Romawi itu atau Kaisar Romawi menjelaskan, la ahsibu annahu law kana ahadun yuhyil mauta ba'da Isa ibni Maryam la ahyahum Umar bin Abdul Aziz. Kaisar Romawi mengatakan, saya punya pemikiran, seandainya ada yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati selain Nabi Isa bin Maryam, saya yakin orang itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena kesalehannya, ketaatan dan ibadahnya. Ini yang menyatakan dan mengakui adalah musuh terbesarnya, Kaisar Romawi. Tsumma qala lastu a'jabu minar rahibi aghlaqa baba wa rafada ad-dunya wa tarahhaba wa ta'abbada walakin ata'ajjabu mimman kana fid dunya tahta qadamayhi fa rafadaha tsumma tarahhaba. Saya ulang kembali bahwa yang menyatakan ini adalah musuh paling besar dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Kaisar Romawi, saya tidak heran dan saya tidak kagum dengan seorang pendeta yang menutup pintu rumahnya lalu dia habiskan waktu untuk beribadat kepada Tuhannya. Itu saya tidak kagum. Saya tidak heran. Yang saya kagumi, membuat takjub adalah Umar bin Abdul Aziz. Seseorang yang dunia itu ada di bawah telapak kakinya, tetapi dia tolak dan dia fokus untuk ibadah. Umar bin Abdul Aziz. Seorang ulama besar di masa itu namanya Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, An-nasu yakuluna Malik bin Dinar zahid. Innama zahidu Umar bin Abdul Aziz. Alladhi atadhu dunya fatarakaha. Kata Malik bin Dinar, orang-orang itu salah menilai. Mereka bilang Malik bin Dinar itu orang yang zuhud. Yang dimaksud dirinya sendiri. Itu salah. Orang zuhud itu sesungguhnya, sejatinya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang yang dunia itu ada di genggamannya tapi kemudian dibuang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat duhur yang berbahagia, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah, apa yang beliau tidak punya? Kekuasaan sudah paling tertinggi. Hampir mencapai 2/3 dunia saat itu. Kalau dikonversikan sekarang ini, tidak ada satupun negara yang bisa seluas kekuasaan Umar bin Abdul Aziz saat itu. Itu secara kekuasaan. Berapa ratus ribu prajuritnya? Berapa juta rakyatnya? Harta benda yang menjadi haknya, emas dan perak, tidak terhitung dan tidak ternilai lagi. Anak-anaknya, cucu-cucunya, istrinya, budak-budaknya, semua ada. Semua punya. Tetapi itu semua ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kesempatan-kesempatan itu kemudian tidak dihabiskan. Kehidupan Umar bin Abdul Aziz sangat jauh dari kata penguasa, dari kata orang kaya, dari kata keturunan bangsawan. Sama sekali tidak mencerminkan itu semua. Maka kita perlu banyak belajar dan menelaah dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, yang sampai hari ini juga belum dapat, bahkan tidak sedikit yang depresi dan bunuh diri, mencari, mengejar harta benda, pangkat, kekuasaan, popularitas. Gak dapat-dapat. Sekalipun dapat, seberapa sih? Belajarlah kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang sudah memilikinya saja, itu ditinggalkan. Umar bin Abdul Aziz sakit. Dijenguk oleh karib kerabatnya. Salah seorang kerabatnya, itu kemudian melihat pakaian yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Itu pakaiannya terlihat warnanya sudah tidak cerah lagi. Kemudian kata kerabatnya itu menyampaikan kepada istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, itu istrinya, ya Fatimah, igsili qamisa amirul mukminin. Hei Fatimah, bajunya amirul mukminin itu boya dicuci. Warnanya sudah lusuh seperti itu, enggak cerah lagi. Cuci. kerabat sendiri. Qalat naf'alu insyaallah. Ya, akan saya cuci bajunya. Sehari berikutnya setelah pakaian itu kering dipakai lagi oleh Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit, kerabat itu datang kembali menjenguk. Fa idzal qamisu ala halihi. Ternyata baju yang dipakai oleh Amirul Mukminin tetap sama, enggak berubah. Warnanya seperti itu juga, sudah keruh, sudah tidak cerah lagi. Faqultu ya Fatimah, alam amurukum an tansilu qamisa Amirul Mukminin? Fa inna nasa ya'udunahu. Hei Fatimah, kerabat ini. Kan saya sudah bilang kemarin, sucilah bajunya Amirul Mukminin, bajunya khalifah. Kan orang tiap hari menjenguk malulah. Masa baju seorang Amirul Mukminin warnanya seperti itu? Enggak cerah lagi. Qalat wallahi ma lahu qamisun ghairuh. Kata istrinya. Istri khalifah. Ibu negara. Katanya demi Allah. Amirul Mukminin tidak punya baju selain itu. Tidak punya baju selain itu. Ya bajunya ya itu. Enggak ada yang lain. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah masuk ke dalam rumah, kemudian mencari istrinya setelah ketemu. Ya Fatimah, indaki dirhamun ashtari bihi inaban. Fatimah, istriku, kamu punya uang 1 dirham enggak? Saya ingin beli setangkai anggur. Qalat la, enggak ada. Uang 1 dirham saja enggak punya. Kalau sekarang yang 20.000. Ngebayangin enggak? Seorang pejabat tidak punya uang 20.000 rupiah. Enggak kebayang kalau zaman sekarang. Dibilang gila kalau seperti itu. Pejabat kok enggak punya 20.000 untuk beli anggur. Kata istrinya, enggak ada uang 1 dirham. Qalat fa indaki namiyatun. Kalau enggak punya 1 dirham, punya enggak 1 namiyah? 1 namiyah itu ya kalau sekarang 5.000. Oh, enggak ada kalau 20.000. Sudah 5.000 aja. Kata istrinya, "Lah, enggak ada. Kita enggak punya uang seperti itu. Khalifah enggak punya uang 5.000 rupiah kalau dirupiahkan sekarang. Khalifah 2/3 dunia itu." Iya kan? Sampai menembus batas Eropa, tanah India, Afrika, menyeberang Laut Merah. Sampai di beberapa daerah yang dulu jajahan Soviet. Uang 20.000 enggak punya, 5.000 enggak ada. Istrinya kemudian menemui suaminya. Kata istrinya, "Anta Amirul Mukminin, la taqdiru ala dirhamin wala namiyatin tashtari biha inaban." Suamiku, kamu luar biasa. Kamu seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Tidak punya uang dirham, enggak ada uang namiyah, hanya untuk membeli anggur. Ingin makan anggur aja. Secara halal. Enggak mampu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qala, kata Umar bin Abdul Aziz, "Hadza ahwanu alaina min mu'alajatil aghlali ghadan fi nari jahannam." Kata Umar bin Abdul Aziz mengingatkan istrinya, "Istriku, kondisi kita sekarang masih lebih ringan. Ini masih belum seberapa kalau dibandingkan betapa susahnya kita nanti di neraka jahannam, harus melepaskan dan membebaskan diri dari azab dan siksa di sana." Artinya daripada kita dihukum di akhirat, daripada kita disiksa di neraka, lebih baik kehidupan kita seperti ini. Seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, ketika resmi diangkat, dinobatkan sebagai khalifah. Diangkat, dinobatkan sebagai khalifah. Namanya disebut oleh khalifah yang meninggal sebelumnya. Bukan bapaknya, saudaranya, kakaknya. Itu langsung mengatakan, demi Allah, saya tolak. Ditolak, tapi semuanya sepakat, enggak, tetap kamu yang jadi khalifah. Pulang ke rumah, beberapa saat kemudian suara tangisan memenuhi rumah itu. Orang dari luar bisa mendengar. Nangis orang-orang yang ada di dalam rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kok pada menangis itu? Seisi rumah Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada kerabatnya memberikan keterangan. Inna Umar hayyara jawariyah. Umar bin Abdul Aziz telah diangkat dan dinobatkan sebagai khalifah, mengumpulkan semua budak-budaknya. Diberi pilihan. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Qad nazala bi amrun qad syaghalani an kunna, faman ahabba an u'tikahu a'taqtuhu, wa man ahabba an umsikahu amsaktuhu, illam yakun minni ilaiha syai'un, fabakaina iyasan minhu." Jadi budak-budaknya dikumpulkan. Kata Umar bin Abdul Aziz, setelah menjabat, setelah resmi jadi khalifah, "Saya kasih pilihan buat kalian. Saya bebaskan kalian jadi orang merdeka, bukan budak lagi statusnya. Karena sejak saat ini saya punya tanggung jawab yang membuat saya tidak akan bisa memenuhi hak-hak kalian. Kalau ingin bebas merdeka, saya bebaskan dia. Merdeka tanpa syarat. Tapi kalau ingin masih tetap menjadi budak saya tidak bisa janji bisa memberikan apa-apa untuknya. Kalau sekarang kan enggak jadi khalifah malah nambah pegawai. Iya kan? Kalau jadi pejabat malah nambah pelayan. Kalau jadi orang kaya malah tambah pembantu." Umar bin Abdul Aziz setelah dia akan jadi khalifah malah bubar pulang semuanya. "Saya khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak kalian sebagai budak dan pelayan." Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Pelajaran penting buat kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang sangat baik, sangat soleh, disegani lawan, kawan, dihormati oleh siapa saja. Seorang ulama sekaligus umara, pemimpin tertinggi umat Islam waktu itu, yang semua ada di tangannya, di bawah kakinya, kata Kaisar Romawi, itu justru dilepas, justru dikurangi dan ditinggalkan. Nah, maka kita yang sekarang ini sudah mengejar-ngejar sesuatu yang entah dapat, entah tidak, yang barangkali kita sendiri pun yakin mustahil bisa mendapatkannya. Sekalipun kita mendapatkannya, itu masih belum seberapa dengan apa yang sudah pernah dimiliki Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Sekalipun dapat hari ini, gak ada apa-apanya dengan Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Buat apa kita capek-capek, buat apa kita susah-susah mengejar-ngejar sesuatu yang oleh mereka yang sudah memilikinya dilepas. Karena bagi mereka itu semua justru beban tanggungan di akhirat nanti. Nah, maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita manfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan kita, keduniaan dan aktivitas kegiatan kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lalai untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang selalu mengingatnya, hamba-hamba yang selalu menjalankan tugas dan kewajibannya, dan hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.